Kalau saya masuk ke wilayah mereka, mereka enggak laku. Saya tahu diri. Maka tadi bupati sambutan tak tunggu. Tak tunggu keluar dalilnya apa enggak. Kalau ternyata tadi dalam sambutan ada dalilnya, qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih ambil aku. Lo wilayahku diserobot. Untung gak ada dalil yang keluar, gak jadi pulang. 6 bulan lewat gak masalah. Harga diri bro. Wilayah saya mau diserobot, saya juga gak mau merecoki wilayah beliau. Paling bisanya saya kasih saran. Ngono ada teritorialnya sendiri-sendiri. Enggak ngerti artinya enggak apa-apa. Lah baca Quran enggak ngerti artinya, enggak apa-apa, terus saja baca. Nanti difahamkan nama Allah. Percaya enggak? Halo. Iki nek bahasa Indonesia terus koyo ana sing ora mudeng iki wong Purworejo. Ya dicampur Jawa enggak apa-apa nggih. Sampean maca Al-Qur'an ora ngerti artine ora apa-apa, ora paham maknane ora apa-apa, terus wae leh maca. Engko difahamke karo Gusti. Kayak gini loh. Sampean itu orang Jawa, enggak ngerti bahasa Madura. Tinggalnya di lingkungan Madura. Diajak omong-omong sama orang Madura, mau saja gembel terus karo wong Madura. Nanti minimal paham karepe wong Madura. Walaupun enggak bisa ngomongke, tapi paham karepe. Loh, saya ini enggak bisa bahasa Inggris, jujur. Tapi sering diundang ceramah ke luar negeri. Gak percaya tantem yuk. Buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, metu. Nembok ketik Agus Bastian Korea Selatan, gak ada. Pancen iya kok Anwar Zahid Hongkong, sak pirang-pirang. Saya enggak bisa bahasa Inggris. Kalau di imigrasi, di luar negeri, komunikasi pakai bahasa Inggris. Padahal modal saya bahasa Inggrisnya cuma dua, yes sama no. Pokok gratis yes, bayar no. Saya enggak bisa ngomongin, tapi saya paham karepe we. Baca Quran juga gitu. Kayak ibu punya bayi kecil. Ya wis suwe nek bayi itu kecil. Yang besar bapake. Terus bayi ini pun jenengan jauh omong-omongan bu, jenengan paham karepe bayi mboten paham omongannya bayi, gak apa-apa, gak paham ya wis, jauh ngomong wey. Nanti lama-lama ibu paham karepe bayi, walaupun gak iso ngomongnya, paham kok karepe. Dan itu terbukti, bayi ditidurin malam, tengah malam terjaga, melek, nangis karo sikile mancal-mancal. Ibu paham karepe kok, pipis siki anaknya mesti pipis siki, makanya ngelilir lah pipis kak. Berarti minta ganti popok, begitu diganti popok, angler lah turu, tanek, gak lama, ngelilir meneh, sambil setengah, enggak bukan, wong ini bayi kok, bayi. Ya setengah nangis sambil nepuk-nepuk dadan. Apa-apa. Ibunya paham kok karepe. Ngelak ya sayang. Kehausan. Sayang ngelak berarti njaluk pentil. Paham kok. Weh langsung dijukuke yo, diterogoh srek. Diodos srek, diuntir wer. Ini kan jurusnya bro, ora syukur njukuk jurusnya ya telukui terogoh srek diodos srek untir wer. Itu bayi nangis kayak apa kalau udah dijejeli pentil meneng, soalnya kui pengapesane. Apa wae lek wis kena pengapesane anteng. Tapi yen lurung kena pengapesane ra iso mandeg. Kayak hidung no, keluar darah terus irung mili getihe terus. Napa namine cara mriki? mimisen. Niku nek urung ketemu pengapesane ra iso mampet tok, dijujuli kapas. Tetep milih getihe, dikai gombal, tetep milih getihe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Set set set set. Set. Tetep milih getihe. Mergo dudu pengapesane bareng ditempeli daun sirih, templeki godhong suruh, plek-plek mampet. Iku pengapesan. Pengajian ana bayi nangis. Karo ibune diseneni, meneng ibu isin ngene iki, rangira meneng. Apa maneh nganggo dicethot ya, meneng para, meneng para, meneng para, meneng para. Malah banter. Pengen meneng, jejeli pentil. Iku pengapesane. Ibu harus tahu dan itu juga berlaku untuk bapaknya. Bapak juga harus tahu pengapesane ibu-ibu. Istri itu pak, halo, dengerin, apalagi punya istri yang lumayan cerewet, ngomel, lewes kadung ngomel, adek, orang iso mandek nek keturun tok, kalau ketiduran berhenti dia, wis keturun nih lo, begitu bangun, iso nerus kemana, ya runtut judule podo, wanten gaten, ibu-ibu sing ngaten iku. Mantan, niki wonge teko kok aku ngerti. Pokoke wonge pakai kerudung warnane kuning. Yang ngerasa. Kalau udah ngomel enggak bisa berhenti. Bapak, istri itu kalau lagi ngomel tak terus dinasihati percuma, Pak. Itu bukan kelemahan, bukan pengapesane, Pak. Apalagi didalili, mendal pak, dimarahi, makin kenceng. Pengapesane apa? Tempeli duit, plek, mingkem, terus mundur alon-alon, serut, sepi, gak ono suarane. Kayak istri kalau lagi marah pak, istri lagi ngambek, itu dari jalannya aja udah ketahuan. Perempuan itu kalau lagi ngambek jalannya itu seringkut dot seledot sentiet seringkut dot seledot sentiet masuk kamar pintu tutup berak ngapain di dalam kamar blek mengkurep. Perempuan kalau lagi ngambek gayanya mesti mengkurep lah bapak wong wedok kuwi lek wis mengkurep ngono kuwi pak cuti aneh angel walaupun dicutik pakai linggis gak kena apa maneh linggis mundek ngono gak iso nah, pengen melumah gak usah pakai nyutik pak wes gendel ke duit wes seleh no pinggirnya plek gak usah ngomong udah tinggal ke kamar tamu ke ruang tamu duduk aja tunggu 15 menit kalau ada orang wadon kelemer lewat samping-sampingan gawe netah popiye tadi seringkut terus lagi gawe ke teh popiye itu pengapesane subhanallah nyampe mana tadi ya orang yang baca Al-Quran itu sama dengan omong-omongan karo Gusti Allah man arada ayatakallama ma'allah fal yakra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, hendaklah dia baca Al-Qur'an. Sapa sing kepengin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Maca Qur'an iki persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya banget wong iso omong-omongan karo Gusti Allah. Sampeyan lho iso omong-omongan karo bupati. Wis gaya sampeyan. Aku mau ketemu Pak Bupati. Ngobrol suwe mau gaya. Padahal baru bisa ngomong sama bupati. Le bupati le pangkat apa? Ngono wis gaya sampeyan. Ya sawangane wis bupati. Nanti dikawal. Ngopol pen ora gelem gawa dhewe. Njaluk digawake asisten. Map njaluk digawake asisten. Padahal pulpennya bupati juga sampai sak kentol tuh gede nih. Ya kan pernah saya sampaikan, orang itu makin tinggi jabatannya, makin keple, makin lemah. Masa bawa map aja gak kuat?

Maka sesungguhnya jamaah sekalian, masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Ini mbah ora paham ketok ayo. Masalah itu nikmat, kesulitan itu nikmat, repot itu nikmat, rintangan itu nikmat. Tapi khusus bagi orang cerdas. Orang cerdas itu bisa menikmati semua keadaan. Kapanpun orang cerdas selalu bahagia. Dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, orang cerdas selalu bahagia karena dia bisa menikmatinya. Orang cerdas begitu sumuk, dinikmati sumuk itu dengan cara kipasan. Begitu kedinginan, dinikmati kedinginan itu dengan cara telon meneh. Uang cerdas, makanya orang cerdas itu hidupnya selalu bahagia. Paham? Orang cerdas itu gak pernah gak bahagia. Dalam kondisi bagaimanapun dia bisa menikmati, maka dia selalu bahagia. Sebaliknya, orang goblok itu orang yang gak bisa menikmati keadaan. Maka tandanya orang goblok itu suka mengeluh, marah-marah, nesuan, ngamuan. Kenapa? Karena dia gak bisa menikmati. Sumuk, marah-marah. Yang awak peris kabeh ki opo yo yo kapan ngene iki udane Gusti Allah ki jan lali tenan kok kedinginan marah-marah wong ngene diterus-teruske modiar tenan kok. Makanya kalau ada orang suka marah, bahasa Jawanya ngamuan, itu tandanya orang gob nyaut nggih. Ana wong lanang kok ngamuan kuwi tandane wong lanang. Banteri ana wong lanang kok ngamukan kuwi tandane wong lanang. Ana wong wadon kok ngamukan kuwi tandane wong wadon. Camat kok ngamukan tandane camat. Kapolres kok ngamukan kuwi tandane kapolres. Bukan saya lho Komandan, orang-orang ini. Ana bupati kok ngamukan nesuan kuwi tandane bupati. Kiai gak wani, gak wani. Enggak berani, enggak berani. Pokoknya kalau satu ini saya enggak berani. Enggak berani. Nah iya. Makanya kalau beliau Pak Bupati enggak pernah marah-marah, jarang marah-marah. Menghadapi apapun nyantai. Kenapa? Ya karena dinikmati ae. Ana anak buah nang lola, dinikmati. Dinikmati. Lah orang cerdas sih selalu menikmati keadaan. Kalau orang bodoh selalu marah-marah. Karena apa? Dia enggak bisa menikmati keadaan. Maaf ya, agar lebih komunikatif tak kasih gambaran dulu ya, untuk meningkatkan IQ-mu yang agak on itu. Gini, ini gambaran saja, simpel, sederhana. Kalau saya tanya nanti tolong dijawab. Oke? Okay? Semuanya konsentrasi, semuanya fokus. Ibu, perhatikan kata-kata aku, jangan terpesona memandang wajah aku. Kan ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku malah ngebayangin. Nelem bayang kayak kurang bener kok. Dah nih ya aku tadi bujoni wong kuwi. Ada yang kayak gitu. Pokoknya dari tadi dia natap memandang aku tuh kayak gimana gitu pandangannya. Tatapan mata aku kalau begitu ketemu sama tatapan mata dia aku kayak gak kuat aku. Makanya aku kadang salah tingkah. Itu pas mata aku tatapan sama mata dia. Ini kan gue mancing konsentrasimu sayang. Misalnya ya, misalnya Anda Bapak Ibu punya radio, terus pengen muter radio itu, di cop nih nang stop kontak, celak, terus di tombol power itu cetek, gak muni, diambil lagi apanya, kabel juga ngopo-ngopo, di cop yang ini dengan stop kontak, celak, diputar cetek, gelombangnya diputar war-war dilihat ya putar war-war jujur Anda kalau punya radio kayak gitu sama duwe radio modele ngono kuwi sama napa ke banteng mergo sampean goblok. Oh radio bosok ini banteng ae tutuki dibanteng mergo sampean goblok. Nek sampean cerdas gak kira banteng-banteng. Radio rusak dinikmati. Caranya gimana? Dandani, ora iso dandake. Dilihat plek-plek,

Lah anak kecil-kecil itu kerja apa? Nyatanya ya makan kok. Bahkan ada orang sakit parah udah enggak bisa ngapa-ngapain. Kari urip matane tok plorak-plorok. Itu sebelah-sebelahnya ya banyak kue, akeh jajan, akeh buah. Padahal dia enggak kerja. Yang seneng yang nungguin. Kadek sing nunggoni gayane pinter. Ana jajan enake sing lara ditekoki. Iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Ya lemu sing nunggoni. Sing lara tambah ngenes. Nganti pesen aku mau ditunggoni wong kuwi. Sampeyan aduh enggak cukup waktunya ini. Ya Allah, lembur. Demo nang bupati dhisik. Subhanallah. Makanya kita disuruh kerja. Lah kerja ibadah juga gitu, sesuai profesi. Halo. Ya Allah, ibadah kuwi sak iso apa? Jangan memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa mbok gak semangat toh. La yukallifullahu nafsan illa. Maka ibadah itu sebisanya, jangan memaksakan diri. Beragama memaksakan diri enggak bener. Rumane toh? Woi. Bisamu apa? Ya di situ ibadahmu fokuskan, prioritaskan. Nek iso ngaji, mulango dadi kiai. Tapi nek ora iso ngaji, tolong ojo dadi kiai, bingung ke wong akeh. Ora iso ngaji ceramah tekan ngendi-ngendi, kole caele, akhire salah sing disampaikke. Kelene iki kliru sing disampaikke. Ora iso ngaji ojo dadi kiai. Terus bantu kiai, ngrewangi kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang nyangoni wong budal perang dapat pahala sama dengan yang berangkat perang. Sopo wonge nyangoni kiai? Ngopo wayah iki kok diguyu? Loh, sapa wonge nyangoni wong berangkat perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing berangkat perang. Sapa wonge nyangoni kiai entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ayo garene, garene. Ayo endi bupati, bupati endi? Ayo sekda, sekda. Ayo. Ya Allah, sesuai profesi. Halo. Sampean kalau bisa ngajar silakan ngajar di madrasah. Kalau bisa, kalau enggak bisa ya jangan ngajar. Muridmu koplak kabeh engko. Gurune ra iso mulang kok mikir mbeluk ndase muridmu. Kalau suaramu enak, silakan azan. Suaramu gak enak, ora usah azan, ngerusak kuping. Wong suara gak enak rebutan mic. Mic-e godot-dodotan sampai molor. Nyapa mic kok molor dawa? Godot-dodotan kepengin azan. Sadar, kalau suaramu gak enak gak usah azan. Ya tukang nyapu utawa ngresiki telek cecek. Ya padha wae kuwi. Lah nek suaramu enak-enak ngene iki, semangat ning masjid. Ngono lho, jangan yang tua yang azan. Yang enak-enak suara pagi, tarhim kayak tadi. Menjelang subuh, as-salatu wassalamu alaik. Ya imamul mujahidin. Enakan aku karo mau. Waduh. Yang tadi itu enggak ada powernya. Lu jelas kalah. As-salatu wassalamu alaik. Ora penak ya ora laris omonganmu. Sing marake laris ya kepenake kuwi. Kalau suaramu enak, azan. Enggak enak ya azan. Nuh lho,